Endandep endu kallakep endu budaman endandepe este. Nah, kau sekarang. Endandep endu kallakep endu budaman endandepe este. Endandep endu kallakep endu budaman endandepe este. Endandep endu kallakep endu budaman endandepe este. Sekarang aku yang jadi, engkau bersembunyi. Bila nanti ku dapati, kita berganti. Endandep endu budaman endandepe este.